Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa tibillahi 'azzaakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita, mempelajari daripada kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan. Berikutnya adalah ayat yang ke-31 hingga 36 dari surat An-Naba. Qala Syaikh Sa'di fi bayan kalamillah ta'ala inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba inna lil muttaqin, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mafaza, kesuksesan, keberuntungan, kejayaan, mereka akan mendapatkan hadaiqa wa 'anaba, kebun-kebun dan anggur-anggur. Wa kawa'iba atroba, dan gadis-gadis yang sebaya. Yani istri, akan tetapi disebut gadis. Kenapa? Karena memang ahlul jannah, wanita-wanita ahlul jannah, selamanya mereka akan senantiasa perawan. Tidak akan pernah hilang keperawanannya. Sehingga disebut kawaib. Dan kenapa kok disebut kawaib, nanti akan ada penjelasannya dalam tafsir. Wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh terisi minuman. La yasma'una fiha lahwan wa la kidzaban, mereka tidak mendengar di surga kesia-siaan, perkara yang sia-sia, lelucon, banyolan, gojekan, dan perkara-perkara yang semisal itu. Tidak pula ada kedustaan-kedustaan, ya, dan perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Jazaan min rabbika ata'an hisaba, sebagai balasan dari Rabbmu, sebagai pemberian yang sesuai dengan amal perbuatanmu, yakni yang mencukupi daripada seluruh apa yang diharapkan oleh setiap makhluk. Kalau sesadilah mazai kara halal mujrimin, di saat Allah menyebutkan tentang kondisi orang-orang yang berbuat dosa, adab mereka, para penduduk neraka. Zakara ma'al al-muttaqin, Allah kemudian ikuti dengan menyebutkan tempat-tempat kembali orang-orang yang bertakwa. Faqal, maka Allah nyatakan, innal muttaqina mafaza, bagi orang-orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan kesuksesan. Inna lil muttaqina mafaza, bagi orang-orang yang bertakwa mereka akan mendapatkan apa? Kesuksesan. Al muttaqun, siapa mereka? Ai alladzina taqau safita rabbihim, yakni orang-orang yang mereka memelihara diri-diri mereka, melindungi diri-diri mereka dari kemurkaan Allah Azza wa Jal. Dengan apa melindungi diri? Bitamassuki bita'atih, dengan berpegang teguh kepada ketaatan terhadap Allah. Wal inkifaf amma yakrahu, dan menahan diri dari apa-apa yang dibenci oleh Allah. Ini ciri daripada orang yang bertakwa. Karena takwa itu artinya adalah ittikhadul wiqayah, mengambil wiqayah, benteng pertahanan, mengambil daripada pelindung, perlindungan dari apa? Dari adab Allah. Caranya dengan apa? Ya hanya dengan berpegang teguh kepada syariatnya, dengan mentaati daripada syariatnya, menjalankan daripada perintahnya dan menjauhi daripada larangan-larangannya. Falahum mafazun wa munjiyun, mereka mendapatkan tempat perlindungan, tempat keamanan dan keselamatan. Tempat keselamatan yang mafaz, munji, yang artinya sama. Tempat keselamatan, mendapatkan tempat keselamatan, yakni keberuntungan. Wa bu'dun 'anil nar, dan akan terjauhkan dari neraka. Ikhwati fillah jazakumullah, at-taqwa definisinya, dan ini definisi yang paling mencakup ya, adalah apa yang disebutkan oleh Talq bin Habib. Di saat terjadi fitnah Abdurrahman ibn Ash'ath, maka Talq bin Habib mengatakan ittaquha bittaqwa, perihalalah diri kalian dengan takwa. Jadi idza waqa'atil fitnah, di saat terjadi fitnah, maka jagalah diri-diri kalian dengan ketakwaan. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, sifat takwa, jelaskan kepada kami apa itu takwa, gambarkan kepada kami takwa itu seperti apa. Waqal, maka Talq bin Habib mengatakan, al-amal bi ta'atillah, menjalankan ketaatan kepada Allah, ala nurin minallah, di atas cahaya Allah, cahaya dari Allah, roja'a thawabillah, dalam rangka berharap akan karunia Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tarku ma'asyillah, dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, ala nurin minallah, atas cahaya dari Allah, makhafa adzabillah, karena takut azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi takwa, disebutkan oleh Ad-Dhahabi. Kemudian setelah menyebutkan definisi yang disebutkan oleh Talq bin Habib ini, Ad-Dhahabi mengatakan, qultu, aku katakan, abda wa aujaz, alangkah sangat elok dan sangat ringkasnya, fala takwa illa bi amal, maka tidak ada takwa kecuali dengan amal. Bukan takwa kalau hanya sekedar di lisan, mari kita senantiasa meningkatkan imtak selam ya, mari kita senantiasa jalankan perintahnya, kita tinggalkan larangannya, tetapi kitanya tidak pernah beramal atau malas-malasan dalam beramal. Nah, ini berarti bukan itu makna daripada takwa. Takwa adalah labud bil amal ya. Fala taqwa illa bi amal, kata Adz-Dzahabi. Tidak ada takwa kecuali dengan amal. Wala amal illa bi tarawin minal ilm wal ittiba', dan tidak ada amal kecuali dengan tarawin. Ya, dengan apa? Dengan dipenuhi padanya ilmu, terpenuhi padanya ittiba'. Bukan dengan serampangan. Setiap amalan ditopang dengan ilmu, dengan ittiba' kepada Rasul. Wala yanfa' dzalika illa bil ikhlas lillah, dan tidak bermanfaat itu semua kecuali dengan keikhlasan kepada Allah. Jadi di sini terpenuhi tiga perkara tersebut dalam definisi, ya kan? Anta amal bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawabullah. Engkau beramal ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah, engkau harapkan dengannya pahala Allah. Jadi kalimat pertama untuk mendefinisikan takwa adalah amal. Ya. Sehingga tidak ada takwa kecuali dengan amal. Tidak ada amal kecuali dengan ilmu, yakni ala nuri minallah. Dan itu semua seseorang beramal disertai ilmu belum bermanfaat kecuali terpenuhi padanya apa? Ikhlas. Lali yuqal fulan tarikun lil ma'asi. Bukan untuk dikatakan fulan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan binuril fiqhi, dengan cahaya fikih yang ada pada dirinya. Bukan untuk dikatakan demikian. Idil ma'asi yaftaqir istinabuha ila ma'rifatiha. Karena kemaksiatan pun butuh untuk kemudian di saat meninggalkan, menjauhi dari kemaksiatan, butuh kepada mengenal kemaksiatan tersebut, mengilmuinya bahwa itu benar-benar kemaksiatan. Terkadang seseorang meninggalkan sesuatu dia anggap sebagai perkara yang salah, perkara dosa, perkara jelek, padahal tidak demikian keadaannya. Justru itulah yang dituntut oleh agama. Nah, yang seperti ini butuh pada ma'rifah, butuh kepada ilmu, tidak sembarangan. Di saat kemudian telah mengilmui bahwasanya ini benar-benar adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakunu tark khaufan minallah. Dia tinggalkan karena takut kepada Allah. Bukan gak enak sama orang. Bukan sungkan sama orang. Khaufan minallah. La yumdah bitarkiha. Bukan untuk kemudian dipuji. Fulan gak pernah melakukan ini, gak pernah melakukan itu. Faman dawa ma'ala hadil wasiyah faqad faza. Maka siapa yang senantiasa berpegang teguh dengan wasiat Talq bin Habib ini, sungguh dia akan sukses, akan selamat, akan beruntung. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadhi min ahsan ma qila fi hadith taqwa. Ibnu Qayyim mengatakan, dan ini, ya, definisi yang disebut oleh Talq bin Habib ini merupakan sebagus-bagusnya atau diantara sebagus-bagusnya apa yang disebutkan tentang definisi takwa. Jadi kalau dikatakan definisi apa yang paling bagus daripada takwa, kita katakan definisi yang disebutkan oleh Talq bin Habib rahimahullahu ta'ala. Apakah di sana ada definisi-definisi lain selain daripada definisi ini? Oh iya, banyak. Definisi-definisi ya yang lain dari para imam, para ulama. Hanya saja kalau kemudian ditarik kesimpulan, maka akan kembalinya kepada definisi Talq bin Habib ini. Dan dia seorang tabi'in. Di sana ada yang telah mendahulunya di kalangan para sahabat. Di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya. Di saat menggambarkan tentang takwa, beliau mengatakan, At-taqwa huwa tarkul israr 'alal maksiat. Tidak terus-menerus di atas kemaksiatan. Kenapa? Karena kalau orang tidak bermaksiat itu tidak ada. Pasti kita akan senantiasa melakukan daripada kemaksiatan-kemaksiatan, ya kan? Tetapi dikatakan takwa di saat seseorang tidak terus-menerus di atas kemaksiatan tersebut. Dia terjatuh dalam kemaksiatan, dia bertobat. Kemaksiatan lagi, bertobat lagi. Wa tarkul ightirar bitta'ah, dan tidak tertipu oleh ketaatan yang dilakukannya. Ini dua perkara ini jelek. Melakukan maksiat itu kejelekan, melakukan ketaatan tetapi kemudian merasa takjub terhadap dirinya. Ya. Tidak ada yang seperti saya. Ini juga kejelekan. Tertipu dia dengan amalannya. Ali bin Abi Thalib juga menyatakan at-taqwa hiya al-khauf minal jalil wal-amal bit-tanzil wal-qana'ah bil-qalil wal-istidhar liyaumir rahil. Takwa itu adalah takut kepada al-jalil, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Takut kepada Allah, dengan takutnya itu beramal bit-tanzil. Bit-tanzil yakni beramal dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Karena tanzil itu apa yang diwahyukan kepada Rasul. Sedangkan yang diwahyukan kepada Rasul adalah Al-Qur'an dan juga Sunnah Rasul. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berbicara dengan hawa nafsu melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Ala inni utitul Qur'an wa mithlahuma. Aku diberi Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya. Wa anzalna ilaikumul kitab wal hikmah. Aku turunkan kepadamu Al-Kitab, Al-Qur'an wal hikmah. Kedua-duanya adalah tanzil. Wa qana'ah bil qalil, merasa cukup dengan yang sedikit dalam pemberian, ya. Dari apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada hamba-hambanya. Di saat seseorang berada dalam ketakwaan, apapun kondisi dirinya tidak akan bermadarat pada agamanya. Dia kaya, bersyukur. Dia diberi kekurangan, kemiskinan, dia bersabar. Karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal istidati yaumir rahil. Dan mempersiapkan diri untuk hari dia akan meninggalkan dunia fana ini. Satu definisi yang luar biasa, ya kan, yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, dan kalimat yang tentunya sangat mudah untuk dihafalkan. Al-khauf minal jalil wal amal bitanzil wal qana'ah bil qalil wal istidad liyaumir rahil. Ibn Abbas radhiyallahu anhu di saat mendefinisikan takwa atau mendefinisikan orang-orang yang bertakwa, ayat di dalam Al-Qur'an hudal lil muttaqin, ayat yang kedua dalam Al-Baqarah, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Ibn Abbas mengatakan humul ladzina yahdharuna minallahi 'uqubatahu fi tarki ma ya'rifun minal huda aw yarjuna rahmatahu fit tasdiq bima ja'a minhu. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa waspada. Waspada terhadap hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, terhadap azab-Nya. Dalam hal apa? Dalam hal dia meninggalkan apa yang dia telah ketahui daripada petunjuk. Takut dia, saya sudah tahu ini hukumnya. Saya wajib melakukan ini. Au yarjuna rahmat taufiq tasdiq bima ja'a minhu. Atau berharap rahmat Allah karena membenarkan apa yang datang darinya, datang dari Allah Subhanahu wa taala, membenarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa waspada ya terhadap ancaman-ancaman Allah dan berharap terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang bertakwa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu di saat ditanya apa itu takwa? Ma takwa? Apa itu takwa? Qal Abu Hurairah menjawab, "Huwa tayyib. Hal wajadta tariqan dza syauqin? Pernahkah kamu dapati satu jalan yang penuh dengan duri?" Qala na'am. Maka si penanya mengatakan, "Iya, pernah." Ya. Pernah melewati jalan yang penuh dengan duri. Qala fa kaifa sanat? Apa yang kamu lakukan? Qal idza ra'aitu syauq adiltu au jawaztu au qasartu anhu. Kalau aku dapati ada duri, maka aku menyingkir atau aku lompati atau aku berhenti di situ. Qal Abu Hurairah mengatakan zakat takwa, itulah takwa. Jadi ibaratnya seperti orang yang berjalan di tempat yang penuh dengan duri, dia akan sangat berhati-hati, ya, untuk menapakkan kakinya. Dia akan memilih jalan-jalan tersebut sangat hati-hati, karena penuh dengan duri, ya. Dia akan singkirkan sedikit demi sedikit, atau dia akan lewati, dia loncati, atau dia akan ya melipir begitu, ya menjauhi, atau di saat memang tidak mampu untuk dihadapi ya dia berhenti terlebih dahulu untuk kemudian dia siba, dia bersihkan, dia buang duri-duri tersebut. Itulah takwa. Di dalam perjalanan hidup kita, kita akan dihadapkan berbagai macam syahwat, subuhat, ya kan, perkara-perkara keharaman di hadapan kita. Itu ibaratnya duri-duri yang menghalangi jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tabrak, kita injak-injak duri-duri tersebut, ataukah kita berusaha untuk menghindarinya? Terkadang seseorang dia merasa nikmat dengan perkara yang akan bawa kepada kemadharatannya, karena dia tidak mengetahui hakikat dari sesuatu tersebut. Ibnul Mu'taz menyebutkan daripada ya apa yang dikisahkan tentang Abu Hurairah tadi dalam satu atau yakni dalam bait syair. Ibnul Mu'taz mengatakan khalid dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka taqwa wasna tamasin fawqa ardhis syauqi yahdhar ma yara la tahqiran saghiratan inna jibala minal hasa. Tinggalkan dosa-dosa baik kecilnya maupun besarnya, itulah takwa. Dan berbuatlah ibarat seperti orang yang berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri. Tentu dia akan sangat waspada terhadap apa yang dilihatnya. Jangan engkau sekali-kali meremehkan dosa-dosa walaupun kecil, karena sesungguhnya jibal, gunung itu merupakan kumpulan dari kerikil-kerikil. Yani batu-batu yang kecil menjadi gunung. Tidak ada perkara yang kecil di saat kemudian dilakukan terus-menerus, ya kan? Kita akan menumpuk dan menjadi sebesar gunung. Baik, itu tadi para sahabat ya, mendefinisikan daripada takwa. Masih ada ya, Abu Darda radhiyallahu anhu ya. Beliau mengatakan, "Tamamut taqwa an yattaqiyallah al-'abdu hatta yattaqiyahu min mithqali dzarrah." Kesempurnaan takwa adalah seseorang bertakwa kepada Allah hingga perkara yang paling remeh mithqala dzarrah. Hatta yatruka ba'du ma yara annahu halal khasyatan ayakuna haraman. Bahkan sampai pada taraf dia meninggalkan perkara yang halal karena takut ternyata itu adalah haram. Yakunu hijaban bainahu wa bainal haram, yang dia jadikan sebagai hijab, benteng pembatas antara dirinya dengan keharaman. Ada perkara yang halal itu saja dia tinggalkan. Ya, yang halal ini kenapa? Karena takut. Ya. karena takut terjatuh ke dalam perkara yang haram, apalagi yang haram, sehingga ini menjadi benteng. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan di saat menjelaskan ayat ittaqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud? Ai an yuta fala yu'sa, hendaknya Allah ditaati, tidak pernah dimaksiati. Wa yuzkar fala yunsa, dan hendaknya Allah Subhanahu wa taala senantiasa diingat, tidak boleh dilupakan. Wa an yushkar fala yukfar, dan hendaknya senantiasa disyukuri, tidak boleh dikufuri. Tentunya ini perkara yang sangat berat sekali, dan mungkin tidak ada yang mampu seperti ini kecuali anbiya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang lain, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian. Meringankan daripada perintah ittaqullah haqqa tuqati, karena makna haqqa tuqati adalah ini, yuta' fala yusa, ditaati tidak pernah dimaksiati. Yuzkar fala yunsa, diingat terus tidak pernah dilupakan. Ya, namanya manusia, terkadang kita ghaflah, lalai. Kalau maqamnya anbiya, mereka senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di saat berada di tempat-tempat yang tidak boleh dikurullah, keluar kemudian minta ampun kepada Allah. Gufrana, gufrana, gufrana. Keluar daripada kamar mandi atau WC, ya. Itu para anbiya yang senantiasa yadzkurullah fi kulli sya'ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingat Allah pada setiap kondisinya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, la yablughul 'abdu haqiqata taqwa hatta yad'a ma haka fi sadr. Seseorang tidaklah akan sampai pada derajat ketakwaan hingga dia meninggalkan apa yang meragukan dalam jiwanya, dalam dadanya. Kalau masih meragukan, tinggalkan. Itulah takwa. Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, hiya, yakni at-taqwa, tarku ma harramallah, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, wa ada'u ma faradallah, serta menunaikan apa yang Allah fardukan. Fama razaqallah ba'da dzalika fa huwa khairun ila khair. Adapun apa yang Allah rizkikan kepada dia setelah itu, maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Artinya, cukup seseorang dia meninggalkan apa yang diharamkan dan menjalankan apa yang difardhukan, itu adalah takwa. Dan itu adalah sebaik-baik kebaikan. Kalau kemudian masih disertai dengan hal-hal yang lainnya, dari kebaikan-kebaikan yang lainnya, maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ma zalatit taqwa bil muttaqin hatta taraku katsiran min al-halal makhafatal haram. Senantiasa ketakwaan berada pada seseorang, berada pada orang-orang yang bertakwa. Yani sifat tersebut senantiasa melekat pada mereka hingga mereka meninggalkan banyak dari perkara-perkara halal karena takut kepada perkara yang haram. Jadi kalau seseorang dia membiasakan diri dengan takwa, ya, senantiasa berhati-hati, senantiasa waspada dalam setiap perkara, maka sampai pada puncaknya dia akan meninggalkan perkara-perkara yang haram karena takut jangan-jangan ini haram. Apa? Perkara-perkara yang halal takut jangan-jangan ini adalah haram. Dia tinggalkan perkara-perkara yang halal sebetulnya, tetapi karena dia begitu sangat berhati-hati sampai pada taraf yang demikian, makhafatal haram. Bukan menghalalkan, bukan mengharamkan perkara yang halal tadi untuk dirinya, ya, untuk dirinya. Sehingga kalau dia ditanya tentang perkara tersebut, dia katakan apa yang dia tahu, atau dia nisbatkan kepada ulama yang dia tahu menghalalkan, karena memang dia tidak berani mengharamkan perkara ini halal, cuma dia meninggalkan karena waroknya, ya, karena kehati-hatiannya. karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang dia menginginkan kebaikan sesuatu, ya, menunjukkan kebaikan sesuatu untuk menunjukkan kepada orang seolah-olah dia kuat manhajnya, ya, kuat agamanya, sehingga mendapatkan pujian dari manusia, sehingga dia berfatwa perkara-perkara yang apa? Yang mestinya itu adalah mubah dikatakan haram atau dikatakan wah itu makruh. Kalau untuk dirinya fadl, ya. Dia menginginkan sesuatu yang lebih utama, tetapi di saat kemudian kepada yang lainnya maka tidak demikian. Para salafun saleh bukan seperti itu yang dicontohkan. Jadi di sana harus dibedakan antara ini warok untuk dirinya dan ini perkara yang merupakan hukum Allah Subhanahu wa taala fi dzati nafsihi. Ya kan? Ini adalah secara hukum asal dari perkara tersebut mubah. Ya, katakan mubah. Ya kan? Katakan mubah. Jangan sampai pada jatuh pada tasyaddud dan ghulu yang dibenci oleh syariat. Berkata Sufyan bin Uyainah, la yusibu 'abdun haqiqatal iman hatta yaj'al bainahu wa bainal haram hajizan minal halal wa hatta yada'al itham wa ma tashabaha minhu. Tidaklah seorang hamba dia merasakan hakikat iman hingga dia menjadikan antara dirinya dengan perkara yang haram benteng dari perkara yang halal yang tadi disebutkan, ya. Ucapan siapa tadi? Abu Darda, mirip dengan Sufyan bin Uyainah. Yani menjadikan perkara yang halal benteng dia terjatuh, jangan sampai terjatuh ke dalam yang haram. Perkara yang halal tetapi kehalalan di sini yani bukan halal yang betul-betul khalis begitu. Masih dalam taraf halal iya. Ya boleh, tapi mungkin bisa dikatakan tarkuhu aula misalnya, maka dia tinggalkan. Perkara yang seperti ini saja ya, tidak sampai kepada makruh saja enggak, ya, makruh saja enggak. Tapi dia tinggalkan, apalagi perkara yang haram. Sehingga itu menjadi hajiz, sekali lagi menjadi apa? Hajiz, menjadi benteng. Hajiz itu pembatas antara dia dengan yang haram. Wa hatta yada'al itsm wa ma tashabaha minhu, dan hingga dia meninggalkan dosa dan yang serupa dengan dosa. Walaupun itu tidak sampai pada dosa dia tinggalkan. Kenapa? Ya karena takwa. Maka orang-orang yang demikian yang berusaha untuk meraih derajat takwa sehingga menjadi orang-orang yang bertakwa muttaqin, mereka akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat besar, sangat banyak. Di antaranya adalah di dalam surat ini. Innalil muttaqina mafaza. Mereka akan mendapatkan mafaz, keberuntungan, kesuksesan, dan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, ma'iyah dari Allah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, ini artinya Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya, akan memeliharanya. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Ini perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan dalam artian Allah akan memberikan taufik, hidayah, bimbingan dan semisalnya. Dan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mereka akan bisa memahami Al-Qur'an. Ya. Karena Al-Qur'an itu hanyalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana di awal surat Al-Baqarah. Ya, dzalika kita la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Qur'an itu tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Meskipun pada hakikatnya Al-Quran itu adalah petunjuk bagi umat manusia seluruhnya, tetapi karena yang mengambil daripada petunjuk adalah orang-orang yang bertakwa, sehingga Allah khususkan penyebutannya hudan lil muttaqin. Baik. Kemudian akan selamat terpelihara dari gangguan-gangguan syaitan. Ini orang-orang yang bertakwa, mereka akan selamat dari gangguan-gangguan tipu daya syaitan. Allah menyatakan, innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minas syaitan tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka mendapatkan gangguan dari sekelompok syaitan, mereka langsung seketika ingat. Tiba-tiba mereka pun bisa melihat. Yaitu melihat hakikat daripada tipu daya syaitan tersebut. Karena orang yang bertakwa, ya tentunya syaitan-syaitannya pun juga syaitan kelas kakap dia. Mereka. Ya, akan ngeroyok dia. Ngerubung dia. Datang dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Berusaha untuk menyimpangkan. Berusaha untuk supaya dia sesat jalannya. Atau berusaha untuk dia melakukan berbagai macam perkara-perkara dosa. Maka orang yang bertakwa, di saat terjadi hal-hal tersebut, Allah akan ingatkan, tadzakkaru, mereka sadar, ini merupakan langkah-langkahnya syaitan. Fa'idahu mubsirun, saat itu kemudian tampak terang jalan yang mana harus dia lakukan, dia tempuh. Dia langsung melihat. Dan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang akan selamat dari kekhawatiran dan kesedihan pada waktu datangnya kematian dan setelah datangnya kematian dan terlebih nanti di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Maka siapa saja yang bertakwa dan dia berbuat kebaikan, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka, tidak pula mereka akan bersedih hati. Tentunya itu terjadi menjelang kematiannya atau di saat kematian menjemputnya. Karena manusia ya, hidup di dunia, walaupun dia bertakwa, dia akan diuji dengan itu. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, itu otomatis diuji dengan rasa takut dan sebagainya. Tetapi khauf yang dinafikan di sini adalah di saat setelahnya, di saat kematian datang, di saat setelahnya dan di saat di hari kiamat nanti. Dan amalan itu hanya akan diterima dari orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya yang diterima amalannya oleh Allah adalah amalan yang bersumber dari orang-orang yang bertakwa. Amalan itu adalah amalan ketakwaan. Amalan dilakukan karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan keikhlasan. Dan orang-orang yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, jalan keluar dan seterusnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi dan seterusnya. Ayat-ayat yang semisal ini, ya ja'al lahu furqanan. Allah akan jadikan padanya jalan keluar. Akan Allah jadikan furqan pembeda ya, antara yang hak dengan yang batil. Allah akan berikan kemudahan-kemudahan dari urusannya. Juga Allah akan berikan kepada orang-orang yang bertakwa cahaya, firasah, dan hikmah. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Furqan itu kan pembeda, ya ini firasah. Akan mampu mengetahui ya perkara-perkara tersebut ya dengan firasahnya. Dan firasah orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa ya seringnya adalah tepat firasah mereka, firasah seorang mukmin, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan surga itu hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan uiddat lil muttaqin. Ya kalau masuk ke dalam surga ya tentunya selamat daripada neraka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tsummanunajjil ladzina taqau. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa ya dari neraka. Dan ini ayat bukan berarti Allah Subhanahu wa taala jadikan masuk neraka kemudian diselamatkan, bukan itu maksudnya. Ya. Tapi artinya adalah orang-orang yang bertakwa tersebut selamat melewati shirath ya. Wa in minkum illa waridha. Tidaklah ada di antara kalian kecuali pasti akan melewatinya. Semua akan melewati daripada shirath ya. Karena itu adalah karena ala rabbika hatman maqdiyan, sesuatu yang telah menjadi ketetapan dari Rabbmu, sesuatu yang pasti. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan ini. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadzarud dzalimin fiha jithiyan. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa di saat melewati itu, kami akan selamatkan. Adapun orang-orang yang zalim, mereka akan berada di dalamnya dalam keadaan mereka jithiyan, yakni berlutut. Dan tentunya ini adalah sebagian saja dari keutamaan-keutamaan takwa dan orang-orang yang bertakwa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nakabila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.